Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah anggota pengajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Bejen Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab tentang keutamaan Qiyamul Lail. Dan dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sejumlah ayat yang berkaitan dengan hal ini. Ayat yang pertama adalah dari surat Al-Isra, ayat yang ke-79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili dan sebagian waktu malam, fatahajjad bihi, maka kerjakanlah tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan kewajiban bagimu wahai sang nabi. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, ya semoga Allah akan berikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Ya, penjelasan ayat, makna ayat ya adalah bangunlah wahai Muhammad dari tidurmu di sebagian waktu malam. Kemudian bacalah Al-Quran ya, di dalam solat malammu. Semoga Allah akan memberikan kepadamu ya, kedudukan yang terpuji, yaitu pada hari kiamat nanti. Satu kedudukan yang dipuji-puji oleh semua manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Dan apa yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji? Yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh manusia adalah yang disebut dengan syafaat uzma. Yang disebut dengan sebutan syafaat uzma, syafaat besar. Syafaat besar adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan seluruh penghuni mahsyar. Ya, isi syafaatnya adalah meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah segera memulai hisab sehingga nasib orang itu jelas ini neraka ataukah surga. Karena pada awalnya manusia dikumpulkan di mahsyar dan dibiarkan susah tanpa ada kejelasan, ya, cuma sekedar menunggu dalam keadaan yang menakutkan, mengerikan, panas, terik dan seterusnya. Nah itulah yang maka kemudian Nabi berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah segera memulai hisab. Nah ini yang disebut dengan maka dengan doa Nabi maka Allah pun segera memulai hisab. Maka dengan ini terlihatlah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh makhluknya, jin dan manusia. Dan semoga dalam ayat ini artinya pasti. Ya, maka ada kaidah dalam masalah tafsir, kata-kata semoga dari Allah dalam Al-Quran itu artinya pasti. Ya, maka asa, maka contohnya di surat Al-Isra 79 ini, semoga Allah akan memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Maknanya adalah pasti. Karena kenapa semoga dalam Al-Quran ya, semoga dari Allah dalam Al-Quran itu artinya pasti, karena ini adalah janji yang diberikan oleh Zat yang Maha Pemurah yang tidak mungkin meleset janjinya. Ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas, ya, kaidah ini dari penjelasan Ibnu Abbas sudah mengatakan asa minallahi wajibatun tufitul qata'a. Kata-kata semoga dalam Al-Quran, semoga dari Allah dalam Al-Quran itu sesuatu yang artinya pasti. Sehingga di waktu malam maka hendaklah engkau bertahajud wahai sang nabi, hendaklah engkau bertahajud Dan itu semoga dengan itu Allah akan memberikan, artinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Kemudian di sini di Al-Isra 79 ada kalimat nafilatul lak sebagai tambahan bagimu. Salah satu penjelasan ahli tafsir untuk kalimat ini adalah tambahan kewajiban bagimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah hukum khusus, ya, memiliki ketentuan khusus yang tidak berlaku untuk umatnya. Di antara hukum khusus untuk Nabi adalah salat malam itu wajib untuk Nabi, namun tidak wajib untuk umatnya. Di antara ketentuan khusus yang lain adalah Nabi itu menerima hadiah namun tidak menerima sedekah. Di antara hukum khusus Nabi adalah dalam satu waktu boleh poligami lebih dari 4 istri. Kemudian di antara hukum khusus Nabi, Nabi boleh menikahi wanita yang menghibahkan dirinya. Nabi boleh menikahi wanita yang menghibahkan dirinya. Dan jika seorang wanita itu menghibahkan dirinya, maka dia dinikahi oleh Nabi tanpa mahar. Tanpa mahar. Dan ini tidak boleh, tidak boleh di umat Nabi ada orang nikah kemudian pihak perempuan saya tidak minta mahar, tidak perlu beri mahar kepada saya, ini tidak boleh. Karena itu serupa dengan wanita yang menghibahkan diri. Dan nikah dengan wanita yang menghibahkan diri hanya boleh khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hukum khusus Nabi adalah wajib sholat malam. Wajib sholat malam. Di antara hukum khusus untuk Nabi adalah boleh puasa wisal. Boleh puasa nyambung 2 hari atau 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Itu boleh untuk Nabi, namun tidak boleh untuk umatnya. Haram untuk umatnya. Kemudian ayat yang lain di yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah surat Sajdah ayat yang ke-16. Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji'i, jauhlah lambung mereka dari tempat tidur. Maka mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba pilihan Allah itu jauh badan mereka dari tempat tidur. Artinya tidur mereka di waktu malam itu tidaklah lama, karena mereka sisanya mereka habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tahajud dan mengerjakan salat malam. Maka mereka hamba-hamba Allah yang pilihan, mereka meninggalkan kelezatan tidur dan memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih lezat dan lebih mereka sukai, yaitu salat di malam hari dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lanjutannya ayat, Allah katakan yada'una rabbahum khaufa wa tuma'a. Maka mereka berdoa dan beribadah kepada Rabb mereka khaufan wa tuma'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Artinya mereka berdoa dan beribadah kepada Allah dengan mengumpulkan dua hal, yaitu rasa takut. Di antaranya adalah takut amalnya tidak diterima, dan berharap di antaranya adalah berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut di antaranya adalah takut dengan azab Allah, dan berharap di antaranya adalah berharap kasih sayang Allah. Maka di sini di surat As-Sajdah ini ayat yang ke-16 dalil terpujinya seorang yang ketika beribadah kepada Allah menggabungkan antara dua hal, rasa takut dan rasa harap. Maka yang benar seorang muslim itu beribadah kepada Allah itu menggabungkan di antara dua hal ini, atau bahkan menambahnya dengan satu lagi, yaitu rasa cinta. Maka ada 3 unsur asasi dalam semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, yang pertama adalah rasa takut, rasa khawatir. Takutnya takut apa? Takut azab Allah, takut siksa Allah, takut murka Allah. Demikian juga takut amalnya tidak diterima. Dan ketika seorang itu punya ketakutan amalnya tidak diterima, maka akan menghilangkan ujub, maka akan menghilangkan sombong, maka akan menghilangkan memuji diri sendiri, dan akan menghilangkan merasa sudah bertakwa, merasa sudah saleh, merasa sudah baik dan sebagainya. Karena yang dituntut kita itu ya berupaya untuk jadi orang baik, berupaya untuk jadi orang saleh tanpa perlu merasa. Tanpa kemudian merasa sudah saleh dan merasa sudah baik. Maka kemudian ya, namun tidak boleh beribadah hanya semata-mata dengan rasa takut. Tidak boleh hanya beribadah dengan semata-mata rasa takut, namun harus ditambah dengan rasa harap. Harap apa? Berharap agar amalnya diterima, berharap agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rasa takut yang berlebihan. Karena rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan seorang itu putus asa dari kasih sayang Allah. Namun, maka harus ditambah dengan rasa harap. Namun rasa harap ini juga tidak boleh overdosis. Karena rasa harap yang overdosis menyebabkan orang meremehkan dosa. Karena besar harapannya dengan ya, ampunan Allah, kasih sayang Allah, akhirnya meremehkan dosa. Maka harus dipadukan dua-duanya. Ada kemudian toma'a, berharap berharap karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian unsur yang ketiga adalah mahabbah, rasa cinta. Ada kemudian motivator, ada pendorong berupa rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mimma razaqnahum, lanjutannya ayat di surat Sajdah ayat yang ke-16. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Maka ayat yang sering kita baca ya dalam Al-Qur'an adalah sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Maka Allah tidak mengatakan mereka menginfakkan sebagian harta mereka, namun Allah katakan mereka menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah kalimat untuk memotivasi orang untuk berinfak, diingatkan bahwasanya ini hartamu itu pemberianku. Hartamu itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu belanjakanlah dalam hal-hal yang Allah sukai, dalam hal-hal yang Allah senangi, dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Itu bukan milikmu, bukan murni milikmu, namun itu adalah pemberianku. Maka di antara ayat yang sering kita jumpai, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Maka mereka memberikan sebagian yang mereka menginfakkan sebagian yang kami berikan pada mereka. Mereka infakkan dalam berbagai macam amal-amal kebajikan. Itulah yang mereka lakukan. Lantas apa balasan orang yang jauh dari tempat tidur untuk beribadah? Maka di lanjutannya ayat Allah katakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui nikmat seperti apa yang kami simpan untuk mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka Allah sampaikan tidak ada satupun yang mengetahui kadar, jenis, dan hakikat dari nikmat surga yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk hamba-hambanya yang soleh sebagai balasan atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Maka tidak ada orang yang tahu Maka gambaran-gambaran tentang nikmat surga dalam Al-Quran dan hadis itu cuma sekedar gambaran dan bukan realita sesungguhnya. Karena realita sesungguhnya nikmat surga itu kata Allah itu adalah sesuatu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata manusia, bahkan belum pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Itu hakikat sesungguhnya dari nikmat surga. Ya, maka gambaran bagaimanakah itu surga, maka sering saya sampaikan, kita bayangkan hidup yang seenak mungkin. Ya, sampai mentok habis kemampuan kita berimajinasi. Hidup yang enak itu begini-begini, nanti kita akan komentari, dan itu belum surga. Karena surga itu tidak bisa, belum pernah dibayangkan oleh hati manusia. Ya, maka sebagaimana mereka sholat malam dan berdoa dan beribadah kepada Allah, dan mereka sembunyikan amalnya dengan sholat di malam hari, maka Allah berikan kepada mereka balasan sejenis dengan perbuatan mereka. Itu balasan berupa nikmat, yang nikmat ini disembunyikan. Ya, disembunyikan bagaimanakah nikmatnya dan enaknya. Jazaa'an bima kaanuu ya'maluun, sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan. Ya, maka surga itu jazaa'an bima kaanuu ya'maluun, balasan atas amal yang mereka lakukan. Bukan jazaa'an bima kaanuu ya'lamuun, balasan atas ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mereka miliki. Namun surga itu jazaa'an bima kaanuu ya'maluun, balasan atas amal yang mereka lakukan. Bukan jazaa'an bima kaanuu ya'lamuun, balasan atas pinternya ngaji. Balasan atas ilmunya yang banyak. Bukan, maka ayatnya bukan balasan atas ilmu yang mereka miliki, namun amal yang mereka miliki. Maka yang tentu amal itu tidak akan jadi amal yang benar kecuali berdasarkan ilmu. Maka ini satu hal yang patut untuk dijamkan baik-baik. Bahasanya balasan surga itu karena amal yang kita lakukan, bukan karena kemudian berhenti karena kita rajin ngaji, sudah banyak kemudian yang diketahui, kemudian nanti dapat balasan surga. Itu tidak akan berbuah balasan surga manakala ilmu tersebut tidak diamalkan. Maka satu hal yang wajib dicamkan baik-baik, ngaji, belajar agama, mendengar, mengkaji ayat Al-Quran, mentelaah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sarana dan bukan tujuan. Menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, ngaji, itu semua sarana. Itu semua sarana. Tujuannya apa? Amal. Tujuannya adalah amal. Tujuannya itu bukan debat. Tujuan ngaji itu bukan debat. Tujuan ngaji itu amal. Gimana ilmu tersebut itu ada bekasnya dalam perbuatan kita. Itu ada bekasnya di hati kita, ada dampaknya di hati kita, di amal kita, di tindak tanduk kita. Itu tujuan dari ilmu. Tujuan ilmu adalah amal. Tujuan ilmu bukan sekedar untuk ilmu, sekedar untuk wawasan. Oh gitu ya, ada hadisnya kayak gitu. Oh begitu ya, cuma oh begitu. Bukan itu tujuan. Tujuan ilmu, bukan itu tujuan ngaji, bukan itu tujuan duduk di majelis ilmu. Tujuannya adalah al-amal, amal untuk kita masing-masing. Tujuannya itu bukan untuk mendebat orang. Tujuan orang belajar, tujuan orang ngaji itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing. Setelah kemudian hilang kebodohan, jadi tahu, jadi melek, kemudian diamalkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat dan menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing, bukan untuk pandai membodoh-bodohkan orang lain. Tapi menghilangkan kebodohan dari kita, bukan untuk bodoh-bodohin orang. Namun untuk menghilangkan kebodohan dari kita, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, itulah tujuan dari belajar, tujuan dari menuntut ilmu, dan seterusnya. Maka di era medsos ini kita jumpai bahasanya banyak orang menjadikan ilmu sebagai sarana untuk sibuk debat di dunia maya, sarana untuk kemudian gagah-gagahan, kemudian supaya, dan sarana untuk unjuk wah, kalau bisa komentar di semua tema, di semua topik. Maka bukan demikian tujuan belajar. Tujuan belajar itu untuk beramal. Gimana ilmu kita itu mempengaruhi hati, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi akhlak. Itu tujuan belajar, itu tujuan ilmu. Maka surga itu jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas amal yang mereka lakukan. Bukan balasan atas debat yang mereka lakukan, bukan balasan atas ilmu yang mereka miliki, kepandian ngomong yang mereka miliki. Nah, kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis Riyadhus Salihin tentang bab Qiyamul Lail adalah firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka sangatlah sedikit di waktu malam mereka tidur. Maka orang-orang yang manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang sedikit tidur di waktu malam. Dan mereka salat di mayoritas malam. Maka ayat ini menunjukkan dalil keutamaan Qiyamul Lail, dan bahasanya Qiyamul Lail sudah termasuk sebaik-baik amal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya, bahasanya di antara sifat pertama orang-orang yang bertakwa adalah Qiyamul Lail. Maka ini menunjukkan bahasanya betapa istimewanya Qiyamul Lail. Namun meskipun ini disampaikan bahasa mereka tidurnya sedikit dan sholatnya banyak, namun nanti sebagaimana akan kita lihat di hadis-hadis selanjutnya, bahwasanya waktu yang terbaik untuk sholat malam itu bukanlah sepanjang malam. Waktu yang terbaik untuk sholat malam itu bukanlah sepanjang malam. Namun Nabi sampaikan bahasanya sebaik-baik sholat malam itu sholatnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi Dawud itu kata Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Dawud itu tidur di separuh malam. Separuh malam yang pertama, kemudian salat malamnya di sepertiga malam selanjutnya, kemudian nanti ditutup dan diakhiri dengan istirahat. Istirahat menjelang subuh di seperenam malam yang terakhir. Setengah tambah sepertiga tambah seperenam satu. Maka Nabi Dawud itu tidur di setengah malam, kemudian Qiyamul Lail di sepertiga malam setelahnya. Kemudian nanti istirahat lagi di seperenam malam sisanya. Dan yang namanya malam itu adalah maghrib sampai subuh. Nanti kemudian dibagi dua, maka itu waktu istirahatnya Nabi Dawud, separuh malam yang pertama. Kemudian nanti sepertiga malam sisanya akan dipakai oleh sepertiga malam setelah setengah malam. Sepertiga malam setelah setengah malam itu dipakai oleh Nabi Daud untuk sholat malam. Kemudian nanti seperenam malam yang terakhir beliau istirahat. Itu Nabi sampaikan itulah sebaik-baik qiyamul lail. Kemudian dilanjutannya ayat di surat Adz-Dzariyat di ayat yang ke-18 Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa, mereka istighfar di waktu sahur. Ya, yang dimaksud dengan waktu sahur adalah akhir malam, beberapa saat sebelum terbit fajar, setelah mereka selesai sholat malam. Ya, maka berdasarkan ayat ini, ya, maka dianjurkan bagi orang yang telah selesai dan merasa cukup dengan sholat malam yang dia kerjakan untuk menutup sholat malamnya dengan istighfar. Ya, untuk menutup sholat malamnya dengan istighfar. Maka satu hal yang menarik untuk diperhatikan, bahasanya akhir-akhir amal itu dituntunkan untuk banyak-banyak istighfar. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, itu akhir amal itu dituntunkan untuk istighfar. Setelah selesai sholat malam, amal apa yang dianjurkan? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah kita selesai sholat fardu, begitu salam, assalamualaikum, istighfar. Nabi SAW ketika dikasih tahu kalau ajalnya sudah hampir tiba, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabinya kalau ajalnya sudah hampir dekat, sudah hampir tiba, dengan Allah turunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu, kata Ibnu Abbas, ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada sang nabi kalau ajalmu sudah hampir dekat. Dan perlu diketahui bahwa surat An-Nasr itu surat utuh yang terakhir turun. Setelah surat An-Nasr tidak ada turun wahyu berupa satu surat utuh. Setelah surat An-Nasr, jika ada turun wahyu, maka yang turun adalah ayat-ayat saja. Ayat-ayat saja. Kalau turun surat terakhir utuh turun, itu surat An-Nasr. Surat terakhir yang turun utuh satu surat, itu surat An-Nasr. Dan surat An-Nasr adalah pemberitahuan dari Allah kepada sang nabi kalau ajalnya telah tiba. Maka apa yang Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ajalmu sudah tiba, hampir tiba, rajin-rajin istighfar. Rajin-rajin istighfar. Banyakkan berzikir. Secara umum fasabbih bihamdi rabbik, banyak-banyak bertasbih, memuji Allah, dan banyak-banyak istighfar. Maka itu hendaknya yang diperbanyak oleh orang yang telah diberitahu oleh Allah kalau ajalnya telah tiba atau hampir tiba. Dan Allah juga memberitahu kepada kita bahasanya ajal itu makin dekat, itu sudah Allah juga ngasih tahu kepada kita dengan dikirimi uban, dengan dikirimi sekarang kemudian mudah masuk angin, sekarang kemudian matanya sudah enggak begitu jelas, pendengarannya sudah agak-agak kabur, itu pemberitahuan dari Allah. Kalau ajal itu sudah hampir dekat. Kalau demikian, maka yang Allah perintahkan kepada sang nabi, kalau ajal sudah dikasih tanda, ajal sudah hampir tiba, sudah dekat, rajin-rajin istighfar, rajin-rajin ibadah. Dikirnya dikencangi, istighfarnya dihargai, dunyonya dikurangi. Tidak malah dibalik, dunyonya malah dipengpengke. Tidak demikian. Namun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini pemberitahuan ajalmu sudah tiba. Buktinya surat pensiunnya sudah datang. Surat pensiunnya sudah datang itu termasuk pemberitahuan itu. Secara tidak langsung, kalau ajal semakin dekat, sudah dikirimi surat pensiun dari pemerintah misalnya. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Dikirim dikencangi, istighfarnya dihargai, dunia ini dikurangi, bukan kemudian dungonya malah dunia ini malah dipengpengki. Mumpung nganggur katanya, sudah tidak punya keterikatan dengan kantor, malah dipengpengki. Tidak demikian. Ya, maka setelah selesai istighfar, kemudian Nabi ketika diberitahu ajalnya sudah mau tiba, padahal Nabi itu isi hidupnya amal soleh. Ya, padahal Nabi itu isinya amal soleh. Ya, ketika diberitahu ajalnya sudah dekat, perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Demikian juga Allah perintahkan pada para jamaah haji jika prosesi ibadah haji itu sudah selesai. Maka Allah perintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Maka kemudian akhir-akhir amal maka bisa kita simpulkan dari empat dalil dalam masalah ini, masalah qiyamul lail, masalah salat fardu, kemudian ajal yang hampir tiba, kemudian amal dalam kegiatan ibadah dalam ibadah haji, semuanya menjadikan istighfar sebagai akhir amal. Jadi semuanya jadikan istighfar itu di sebagai akhir amal. Ya, maka ini menunjuk kenapa demikian, apa hikmah? Kita tidak berbuat dosa, bahkan berbuat baik malah ditutup untuk istighfar. Maka jawabannya yastaghfirunallaha min taqsirih. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah akan ketidaksempurnaan dalam beramal. Jadi, semaksimal apapun kita berupaya untuk beramal itu tetap tidak maksimal. Nah, itu istighfarnya di situ. Dan di sini kita jumpai pelajaran. Maka kita diajar setelah kita selesai beramal, kita diingatkan bahasanya yang kita lakukan belum maksimal. Makanya kita banyak-banyak istighfar. Maka ini mengajari kepada kita secara tidak langsung untuk tidak sombong dengan amal, tidak wujud, tidak bangga dengan amal. Karena kita menyadari semaksimal apapun yang kita lakukan, banyak ketidaksempurnaan yang terjadi. Maka kita pun banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang bertakwa, meskipun mereka beramal, mereka menilai dirinya belum sempurna. Oleh karena itu mereka membebannya istighfar. Dan yang terbaik, penutup amal yang terbaik adalah tobat dan istighfar. Dan waktu sahur adalah waktu mustajabnya doa. Dan ketika anak-anaknya Yakub itu minta sama bapaknya, minta pada bapaknya supaya bapaknya berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, pernah dengan perbuatan mereka mendzalimi Yusuf dan seterusnya. Maka respon Nabi Yakub alaihi salatu wasalam yang Allah ceritakan di surat Yusuf ayat yang ke-98, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Tanggapan Nabi Yakub kepada permintaan anak-anaknya, nanti aku akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Tuhanku. Maka tidak langsung didoakan. Tidak langsung didoakan. Kata Yakub, nanti akan aku doakan. Dan banyak ahli tafsir menjelaskan, mayoritas ahli tafsir mengatakan nanti yang dimaksud oleh Nabi Yakub di surat Yusuf ayat 98 adalah waktu sahur. Maka Nabi Yakub mengatakan ketika anak-anaknya minta agar didoakan, nanti akan aku doakan. Apa yang dimaksud dengan nanti di sini? Yaitu nanti di waktu sahur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari mengerjakan sholat fardu, istighfar 3 kali. Dan Allah pun memerintahkan kepada nabinya untuk menutup umurnya, usianya dengan istighfar. Menutup umurnya dan usianya dengan istighfar. Dia tadi di surat An-Nasr. Ajal sudah makin dekat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyak istighfar. Namun di tempat kita kalau kemudian pensiun itu malah kesempatan untuk nyalek malah. Kesempatan untuk nyalek itu pensiun gitu. Ya, itu pensiun itu berarti sama dengan nyalek. Ini banyak orang demikian. Ya. Nyaleknya kapan besok kalau sudah pensiun? Nah. Ya, padahal harusnya kemudian ini dikasih tanda ini. Ajal sudah tambah dekat. Ya. Rajin-rajin istighfar, ya malah rajin-rajin kampanye. Kan, ya. Demikian juga Allah perintahkan hamba-hambanya itu jamaah haji jika mereka telah bertolak dari Arafah. Puncak ibadah haji telah selesai dikerjakan. Ninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Perjalanan menuju Muzdalifah itu Allah perintahkan untuk diisi istighfar. Diisi istighfar. Dan itu sudah akhir-akhir karena puncaknya sudah dilaksanakan kan tinggal akhirnya. Ya, maka ditutup dengan istighfar. Ya, dan dan Allah syariatkan bagi orang yang berwudu untuk menutup wudunya dengan bertobat. Setelah selesai wudu, doanya syahadat. Kemudian Allah jadi minat tawabin. Ya Allah jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertobat dan diterima tobatnya. Jadi minat mutatahhirin. Maka selesai wudu diingatkan untuk menutup wudu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta agar dijadikan sebagai orang yang bertobat dan diterima tobatnya. Allah ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, maka selesai ya, wudu tobat isinya. Ya, selesai wudu tobat isinya. Sehingga dari amal-amal tersebut berarti ada total ada 5 amal. Ya. Dari berarti ada totalnya 5 amal yang jelas berdalil, maka bisa kita simpulkan bahasanya penutup amal yang terbaik adalah istighfar. Penutup amal yang terbaik itu istighfar. Dan siapa yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan dia meninggal dunia setelah baru saja dia bertobat dari seluruh dosa-dosanya, maka dialah orang yang mendapatkan husnul khatimah. Di husnul khatimah itu tidak harus kemudian ya, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sholat. Ya, manusia yang terbaik itu meninggalnya di tempat tidur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di tempat tidurnya, tidak dalam keadaan sholat, tidak dalam keadaan sujud, tidak dalam keadaan ini. Ya, manusia yang terbaik setelah sang Nabi Abu Bakar meninggalnya di tempat tidur. Meninggalnya di tempat tidur, tidak dalam keadaan sujud, tidak dalam keadaan ruku, tidak dalam keadaan ini. Namun demikian dua manusia yang terbaik. Maka yang namanya husnul khotimah tidak harus meninggal dunia dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah itu bagian dari husnul khotimah. Namun itu bukan sebuah keharusan. Bahkan yang paling pokok bisa dikatakan husnul khotimah yang paling pokok adalah meninggal dunia dalam keadaan bertobat. Meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari menyesali segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Setelah bersih dirinya dari dosa karena tobatnya yang betul-betul, penyesalannya, tobatnya, istighfarnya, Allah wafatkan dia dalam keadaan demikian. Allah wafatkan dalam keadaan demikian. Itu husnul khatimah yang paling pokok. Husnul khatimah yang paling pokok. Kalimat ini bukan bermakna kalau sujud itu bukan mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah bukan husnul khatimah, bukan. Namun cuma meluruskan persepsi kalau husnul khotimah identik dengan pas ibadah meninggal. Itu tidak benar demikian. Nabi tentu meninggalnya husnul khotimah. Abu Bakar manusia yang terbaik dengan sepakat kaum muslimin setelah sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dalam husnul khotimah dan beliau meninggalnya di tempat itu. Ya, maka yang paling pokok untuk kemudian penentu husnul khatimah adalah meninggal dunia dalam keadaan bertobat dan menyesali segala kesalahan, segala keburukan yang dilakukan ketika hidup. Ya, kemudian kita masuk pada hadis yang pertama di bab ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai pecah-pecah dua telapak kaki beliau. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada sang Nabi, bima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan hal semacam ini wahai utusan Allah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal telah diampunilah dosamu yang dulu dan belakangan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akuna 'abdan syakura? Ya, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini Ibunda Aisyah menyebutkan sedikit ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali salat malam dalam jam-jam yang panjang sampai terbelahlah, pecah-pecahlah dua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang salat malamnya di mayoritas malam, terkadang setengah malam, terkadang selama sepertiga malam. Dan Ibunda Aisyah itu terheran dengan lamanya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa beliau yang dulu dan belakangan. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka di sini kita jumpai definisi syukur, hamba yang bersyukur. Menurut sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang bersyukur yaitu bukan yang bikin syukuran isinya dangdutan. Nah, itu bukan bersyukur. Itu bukan bersyukur. Namun hamba yang bersyukur itu yang beribadah. Hamba yang bersyukur itu beribadah, dan secara khusus ibadahnya adalah qiyamul lail. Itu bentuk syukurnya seorang hamba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan amal-amal ini yaitu qiyamul lail min syukri nikmatillah, bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang Nabi lakukan nama amal yang Nabi lakukan yaitu solat yang panjang, solat yang lama, itu semua adalah min syukri ni'am. Menurut Nabi itulah bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk sang Nabi adalah nikmat yang sangat banyak, yang tak terhitung. Bahkan nikmat Allah untuk semua manusia adalah nikmat yang tak terhitung. Dan nikmat-nikmat ini seharusnya kita sikapi, kita respon dengan syukur. Dan menurut sang Nabi, hamba yang bersyukur itu yang beribadah. Maka hakikat syukur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah yang istimewa, terutama ibadah-ibadah yang wah, yang istimewa, dan di antara ibadah yang istimewa tersebut adalah qiyamul lail. Dan di antara yang Allah tegaskan sebagai hamba yang bersyukur, yang mendapatkan label pujian dari Allah sebagai hamba yang bersyukur adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di surat Al-Isra ayat yang ketiga Allah katakan, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Dan innahu sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kana 'abdan syakura, dia adalah seorang hamba yang bersyukur atau hamba yang sangat bersyukur. Maka di antara manusia yang Allah tegaskan Allah nubatkan sebagai hambanya yang bersyukur adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang betapa luar biasanya kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dan hadis ini dalil menunjukkan bahasanya hendaknya nikmat itu menjadi sebab untuk tambahnya syukur. Sehingga ketika kita merasa nikmat yang Allah berikan tambah banyak, maka harusnya syukurnya juga semakin banyak. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang itu kejam terhadap dirinya sendiri. Ya, hadis ini menunjukkan ya, seorang itu boleh dalam tanda kutip kejam terhadap dirinya sendiri, ya, dan kejamnya dalam bentuk fil ibadah. Kejam terhadap dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan kejam itu punya kemudian dampak yang kurang baik untuk badan, sampai kemudian pecah-pecah di telapak kakinya, dalam riwayat yang lain bengkak. Nah, telapak kaki Nabi. Maka ini berarti beliau demikian dalam tanda kutip kejam terhadap badannya sampai punya dampak buruk atau dampak yang kurang bagus terhadap badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semacam ini boleh dengan syarat lam yufdi ilal malal, tidak menyebabkan kebosanan untuk beribadah. Ya, selama orang itu semangatnya stabil, tidak kemudian jadi bosan terhadap ibadah, maka tidak mengapa ada orang yang kejam terhadap, dalam tanda kutip kejam dalam terhadap dirinya dan badannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang penting tidak sampai menimbulkan kebosanan dalam ibadah, dan orang tahu tentang kondisi dirinya masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqun, kerjakanlah amal yang mampu kalian kerjakan. Fa innallaha la tamallu hatta tamallu. La yamalu hatta tamallu, karena Allah itu tidaklah bosan sampai kalian bosan. Maka yang pokok adalah tidak menyebabkan kebosanan. Dan isi lain dari hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak qiyamul lail dan memperlama qiyamul lail. Kemudian isi hadis ini yang lainnya adalah adabu fil ibadah, bahasanya ketekunan dalam ibadah, dianjurkan untuk tekun dalam beribadah dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isi lain dari hadis ini adalah qiyamul laili khairu dalilin ala syukril 'abdi li rabbih. Qiyamul lail adalah termasuk sebaik-baik bukti, sebaik-baik tanda seorang itu bersyukur. Qiyamul lail adalah tanda, termasuk sebaik-baik tanda bersyukurnya seorang hamba. Kenapa? Kenapa sholat malam itu yang jadikan sebagai sebaik-baik bukti dan indikator syukur seorang hamba? Karena dalam qiyamul lail terhadap ada memaksa diri sendiri. Orang tidak akan bisa qiyamul lail tanpa memaksa dirinya sendiri. Karena dalam qiyamul lail itu terdapat bentuk kejam terhadap diri sendiri. Yang lagi enak-enak tidur, bangun. Maka di sana ada kejam terhadap diri sendiri dan meninggalkan kelezatan, kenikmatan yang sedang dirasakan oleh diri sendiri. Maka karena hal-hal ini, maka jadilah qiyamul lail itu adalah khairu dalilin, sebaik-baik indikator syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.